terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam hatinya masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang melisi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita masih pada dalil yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadis yang menjelaskan tentang seorang tidak akan meraih kesempurnaan iman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita masih membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid berkaitan dengan hadis tersebut. Dan terakhir kita masih berkaitan menjelaskan tentang masalah iman. Menurut Ahlus Sunnah, menurut Salaful Ummah, para a'immah, yaitu iman adalah qaulun bil lisan wal amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yasidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu mencakup ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan iman akan berkurang disebabkan maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan dalil yang menjelaskan tentang bahwasannya amalan termasuk iman. Begitu juga kita telah menjelaskan tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan dalam masalah ini, yaitu masalah iman, banyak kelompok yang menisi Ahlus Sunnah, menisi Salaful Ummah, baik dari kalangan Murji'ah, Asy'ariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Khawarij, dan yang lainnya, yang mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahami iman, sehingga mereka menyisi Salaful Ummah, menyisi jalannya Ahlus Sunnah Wal Jamaah, karena Ahlus Sunnah Wal Jamaah mereka berdasarkan kitab dan sunnah di dalam menjelaskan iman, bahwasanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya iman itu adalah kaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, wa tiqadun bil janan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dan banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal itu. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Isyai rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, wa minal ma'lum aqlan wa syar'an dan termasuk yang telah dimaklumi baik secara akal maupun secara syariat, anna niyatal haqqi tasdikun, bahwasanya niat yang benar itulah tasdik, pembenaran. Wal amala bihi tasdik, mengamalkan kebenaran juga tasdik, yaitu pembenaran. Wa qaulul haqqi tasdikun, dan mengucapkan kebenaran juga pembenaran. Ini menyinggung tentang Asy'ariyah yang mereka mengatakan iman itu tasdik. Akan tetapi ini perlu diperhatikan. Ketika Asy'ariyah mengatakan al-imanu tasdik, mereka tidak memasukkan amalan masuk dalam iman. Ini masalahnya. Ketika mereka mengatakan al-imanu tasdik, mereka tidak menganggap bahwasanya al-amal min iman, bukan. Bahkan mereka mengatakan wal amalu laisa dahil fil iman. Amal itu tidak masuk dalam iman. Bahkan ucapan kadang-kadang bukan sebagai syarat iman. Karena tasdik hanya di hati. Ini. Yang sudah kita jelaskan. Kalau iman hanya tasdik dalam hati, banyak orang membenarkan Islam dalam hatinya, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena tidak mengucapkan maka tidak dihukumi dia orang yang beriman. Dan mungkin pamannya beliau sendiri yang membela beliau mengakui yang dibawa oleh ponakannya itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam benar, tapi karena tidak mau mengucapkan kalimat syahadah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka beliau bukan seorang yang beriman. Bahkan dalam sejarah Abu Jahal sendiri yang begitu kerasnya permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian kisahnya dia pernah ditanya, apakah kamu meragukan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Jahal, tidak, saya yakin itu benar. Tapi apa kurang lebih maknanya, apa kata orang kalau saya mengikuti dia? Faktor karena lain, dia merasa sudah tinggi. Apakah dikatakan beriman karena membenarkan? Bahkan Fir'aun dalam hatinya mengakui apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam benar. Tapi lisannya tidak mau mengucapkan. Maka tidak beriman. Sebaliknya, Tuhan sihir yang sebelumnya ingin melawan Musa, akhirnya mengucapkan keimanannya. Walaupun bahkan mendapatkan risiko yang besar. Maka dikatakan orang yang beriman. Maka ini menunjukkan imanlah ucapan, bukan hanya tasdik dalam hati. Lalu kata beliau, kita lanjutkan, falaisa ma'a ahlil bid'ah ma yunafi kaula ahli sunnah wal jamaah. Ini prinsip ya ikhwan, kita harus yakin sebagai ahlu sunnah salafiyun, tidak ada sama sekali pada ahlul bid'ah apa yang bisa menafikan pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Sama sekali tidak ada. Dalam segala hal, sudah kita harus yakin. Enggak ada pendapatnya ahlul bid'ah, ahlul hawa, bisa mengalahkan apa yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Apa sebabnya? Apa sebabnya, siapa yang tahu? Apa sebabnya? Hah? Karena ahlu sunnah di atas dalil Al-Quran dan sunnah. Ini. Adapun mereka di atas hawa. Maka apabila seseorang di atas Quran dan sunnah tidak bisa terbantahkan sama sekali. Tapi apabila di atas hawa, membantah ahlul hawa umpamanya dengan hawa nafsu atau dengan akal, akan dibantah oleh berikutnya. Ini kata Pak Khan ulama. Kalau ada orang membantah ahlul bid'ah dengan akal umpamanya, nanti yang berikutnya akan bisa membantah dia, mengalahkan dia. Terus begitu. Maka sebagian imam, ana agak lupa namanya, kita diajak untuk berdialog, ana lupa, Abu Hanifah apa yang lain, Al Hawa, Adunu Abu Hanifah, ana agak lupa, diajak dialog. Aku tanya, kalau saya yang menang, kamu ikut siapa? Ya ikut kamu. Kalau kamu yang menang, berarti saya ikut siapa? Ya ikut saya. Kalau nanti ada orang lain yang mengalahkan kita, ikut siapa? Ikut yang lain. Saya yakin dengan agama saya, enggak seperti itu saya beragama. Gonta-ganti terus. Ketika yang menang A dalam dialog, ikut A. Ketika yang menang B, ikut B. Ketika yang C yang menang, ikut C. Sampai Z. Nah, kata imam ini, saya beragama tidak seperti itu. Saya beragama dalam kitab dan sunnah. Ini ya ikhwan. Ini kebenaran. Kebenaran tidak berubah. Karena berubahnya orang yang membawa. Ini prinsip ini penting ini. Ya. Kebenaran tidak berubah karena berubahnya orang yang membawa. Ini penting. Karena sebagian orang seperti itu. Berubah-ubah. Karena apa? Berubahnya yang membawanya. Ahlus sunnah wal jamaah, saful ummah, para a'immah, mereka di atas agama yang jelas. yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman Salaful Ummah, jelas. Maka perkataan mereka dari zaman dulu sampai sekarang sama dalam agama, enggak berubah. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para a'imah, perkataannya dalam masalah usul, dalam masalah prinsip-prinsip sama, tidak berubah. Sampai sekarang ini, enggak ada perubahan. Ini penting ya, ikhwan. Maka ahlul bid'ah tidak mungkin akan bisa mengalahkan ahlus sunnah. Anda kata ada orang mengaku ahlus sunnah, terkalahkan dengan ahlul bid'ah, ada dua kemungkinan. Nah ini, kalau ada orang ngaku ahlus sunnah, nah ini sekarang. Ya. Kalau ada orang ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah ya, ngaku ahlus sunnah atau salafi, kalah dengan ahlul bid'ah, dua kemungkinan ya ikhwan. Ima termakan subhatnya, karena mungkin dia belum punya modal, tapi masuk ring debat, ingin debat dengan ahlul bid'ah, nah ini, kena subhatnya, dan jangan sangka ahlul bid'ah itu licik kalau debat itu, ya memang ahlul hawa. Maunya menang, bukan maunya benar, bukan. Ada kalanya kemakan syahwat duniawi. Ini dua sudah, enggak ada yang ketiga sudah. Ima kena subhatnya, ya ikhwan. Ima kena syahwatnya, tergoda dengan dunianya. Maka agama bukan diperdebatkan. Agama bukan didiskusikan. Agama bukan untuk jidal. Maka sebagian mereka diajak untuk berjidal seperti Ayub As-Sakhthiani, diajak untuk berkata, berbicara dengan lebih tutup telinga. Saya sudah yakin dengan agama saya, walaupun setengah kalimah pun saya enggak mau. Prinsip ini, halusun. Setengah kalimat itu enggak mufid loh. Iya enggak? Ada enggak setengah kalimat mufid? Setengah kalimat enggak mufid, memberi faedah. Enggak mau. Apa kata beliau? Karena hati itu dhaif. Hati itu lemah. Sekarang orang pada perdebatan. Di channel, di grup, ya lol mustahil. Kadang-kadang akhirnya sama-sama gak punya modal ya debat tanpa kusir. Bukan debat kusir, tanpa kusir. Kan gitu. Allah mustahil. Maka kata beliau, tidak ada sama sekali pada ahlul hawa, ahlul bid'ah, sesuatu yang bisa mengalahkan pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah sama sekali. Maka kita harus yakin dalam beragama, dalam berislam, mengikuti jalannya ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti manhajnya salaful ummah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah. Walillahil hamdu wal minnah, segala puji bagi Allah dan kenikmatan bagi Allah semata. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk condong kepada ahlus sunnah, kepada manhaj salaful ummah. Kita bersyukuri. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal mahrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wassailina fil riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Ini menjelaskan tentang iman, mencakup ucapan, amalan dan keyakinan. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu kalian menghadap wajah kalian ke arah timur dan barat. Ini maksudnya berkaitan ketika perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekkah Mukarramah. Ketika kiblat itu ke Baitul Maqdis, berarti menghadap kemana orang Madinah? Kemana? Ke Maghrib. Ini enggak ada utara, itu cuma timur dan barat saja ke utara. Ini timur sama barat saja, di sini ada ayatnya, enggak ada utara selatan. Nanti barat daya nanti. Ada dua. Ketika kaum muslimin di Madinah, kiblatnya Baitul Maqdis, berarti menghadap ke Maghrib, ke barat. Ya benda. Ya walaupun enggak persis ya. Enggak persis gitu. Cuman ada dua di sini, barat atau timur kan begitu. Ketika terus dipindah kiblatnya ke Makkah, berarti menghadap ke mana? Ke timur. Loh, ini jadi perdebatan. Terutama ahlul kitab ini bikin ragu. Kalau Muhammad, kurang lebih bahasanya ya, bahasa kita ini, sallallahu alaihi wasallam benar waktu ke Baitul Maqdis, kenapa dipindah ke Ka'bah? Kalau dulu ke Baitul salah, berarti Muhammad membawa kesalahan. Oh, iya enggak? Ini orang yang imannya lemah. Iya, iya kan begitu kan? Ini biasa adu taskik. Bikin ragu, hati-hati sama mereka. Tapi orang yang beriman yakin ketika ke Baitul Maqdis itu perintah Allah, hak. Betul. Karena itu perintah Allah. Ketika pindah ke Makkah juga itu perintah Allah, juga hak. Adapun ketika sudah diperintah oleh Allah menghadap ke Ka'bah, masih tetap ke Baitul Maqdis, itu batil. Nah, cara memahami begitu. Ini orang yang beriman. Maka Allah ini, bahwasanya kebaikan itu bukan karena wajah kalian menghadap ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Ketika ke Baitul Maqdis karena keimanan dan itu karena perintah Allah, itu kebaikan. Tapi setelah dipindah ke Makkah, maka itu yang baik dan menghadap ke Ka'bah. Kalau tetap masih ke Baitul Maqdis, itu bukan kebaikan karena tidak beriman. Bukan perintah, menyisih perintah. Berarti maksiat. Akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada para malaikat, iman kepada kitab dan kepada para nabi. Ini rukun iman. Di sini disebutkan iman kepada takdir, disebutkan dalam ayat yang lain. Dan juga termasuk albir adalah wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintai. Kalau bukan karena iman berat ya ikhwan. Memberikan harta yang dia dicintai. Maka afdolus sodakoh, sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Seafdol-afdol sodakoh adalah orang yang bersodakoh lagi sehat, kuat. Lagi semangat cari harta. Dia bersodakoh. Ini betul-betul karena perjuangan iman ini. Orang masih sehat, masih muda, dan mau semangat cari uang. Bersodakoh. Berbeda dengan orang sudah tua, sakit-sakitan. Anak-anaknya enggak butuh uang. Ya kan mudah aja bersodakoh kan? Mudah aja kan? Sudah sakit-sakitan, sudah tua. Anaknya juga enggak ada yang butuh uang. Ya, yang semacam ini mudah orang bersodakoh. Bahkan mungkin, dah lah itu uang saya ambil sana. Ya sudah, sana. Saya enggak butuh. Nah. Berbeda dengan orang yang bersodakoh, kondisi lagi sehat, lagi semangat cari harta, dia bersodakoh. Beda. Ini yang lebih adil karena apa? Karena keimanannya, karena perjuangannya. Mengalahkan apa? Mengalahkan cintanya kepada harta, dikalahkan karena apa? Karena iman. Ini dimaksud apa? Hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk kebaikan adalah memberikan harta yang dicintai kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabatnya. Sedekah kepada kerabat dua pahala ya ikhwan. Pertama pahala sedekah. Yang kedua pahala silaturahim. Termasuk sedekah yang afdal kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang miskin. Wabnas sabil, kepada orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil. Kadang-kadang orang dalam perjalanan, walaupun di kampungnya dia kaya, dalam perjalanan kadang-kadang dia miskin. Ini termasuk mustahik dapat berhak dapat zakat. Lebih zaman dulu ya. Beda dengan misalkan kayak ini. Zaman dulu kan enggak ada rekening, enggak ada kartu apa kan enggak ada kan. Sekarang mungkin harta sudah di HP semua. Ya katanya gitu katanya. Jadi semua harta di HP semua sudah. Mau apa saja tinggal buka HP-nya katanya. Nah ini. Jadi orang di mana saja mungkin kurang enggak problem. Tapi sebagian mereka tetap masih ada. Kadang-kadang dalam safar, qadarullah wal iyadu billah, HP-nya hilang. Ya sudah, mau apa lagi? Oh, ngapain apa-apa di HP katanya, HP-nya hilang ya sudah. Kalau zaman dulu ada, orang dalam perjalanan, bekalannya di kendaraannya jalan sendiri karena madu hidup. Kuda atau himar. Ketika lagi istirahat, jalan kendaraannya tanpa supir. Karena madu hidup hewan. Dia bangun sudah enggak ada kendaraan, enggak ada perbekalan. Tempatnya di padang Sahara. Nah, ini kisahnya ada sendiri. Sampai berdoa pun keliru. Akhirnya kembali lagi. Ada kisah. Orang seperti itu. Dia itu sholat. Datang hewannya. Dalam kisah yang lain. Kita kembali sini. Wal yatama wa minas sabil wasailina, dan orang-orang yang minta. Diberi. Wafir riqab, atau kepada para budak. Ini memberi harta kepada ini semua. Jenis orang-orang ini. Rabat, anak yatim, miskin, ibnu sabil, sa'ilin, dan riqab. Wa qamas sholah, menegakkan sholat. Ini termasuk bir, iman. Wa ataz zakah, menunaikan zakat, ini termasuk iman. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan janjinya. Ketika berjanji ini juga termasuk iman. Menunaikan amanah, iman. Maka termasuk tandanya orang munafik diantaranya lah apabila berjanji tidak menepati janji. Diberi himmah, diberi amanah tidak menunaikan amanah atau khianat. Wassabirina fil ba'sa wad-dharra, dan orang-orang yang sabar dalam apa? Pertama fil ba'sa, ba'sa ini dalam kefakiran. Ditafsirkan oleh ahli tafsir adalah sebagian adalah dalam kefakiran al-ba'sa wad-dharra. Dharra ini dalam lagi sakit. Itu mudarat fisiknya. Wahinal ba's. Hinal ba's ini ditafsirkan adalah ketika bertemu dengan musuh. Kita kalau mengatakan bertemu dengan musuh tidak merasakan karena belum pernah perang kan. Nah, itu perlu sabar ketika dengan musuh. Maka dalam hadis jangan bercita-cita bertemu dengan musuh. Tapi kalau bertemu, kokohlah, bersabarlah. Nah ini, sabar dalam tiga hal. Dalam kefakiran, dalam ketika lagi sakit, dan dalam ketika bertemu dengan musuh. Ini juga termasuk iman, sabar itu. Ulaikal ladina sadaku, mereka itulah orang-orang yang jujur. Aek, kata beliau, fima aminu bih fi hadil ayah. Jujur dalam apa? Jujur dalam apa yang mereka beramal di dalam ayat ini. Dari mulai beriman kepada Allah sampai sabar. Ini disebutkan dalam ayat ini, mereka orang yang jujur dalam beriman, dalam beramal. Minal a'mali zahira wal batinah, baik itu amalan yang zahir maupun yang batin. Iman dan masuk amalan batin dan amalan zahir. Al-zahir termasuk menunaikan, memberikan harta, amalan zahir. Salat, amalan zahir. Orang yang jujur, dikatakan jujur mereka ketika mengamalkannya karena iman, dikatakan jujur. Kata beliau di sini, wasahidu fi kalamil Arab, dan sahidnya bahwasanya orang-orang yang sungguh-sungguh beramal di jalan, dikatakan orang yang jujur, ini maksudnya. Ini ada sahidnya pada perkataan orang Arab. Kauluhum, perkataan mereka orang Arab, kalau ada orang beramal ya di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dikatakan apa? Hamlatun shadiqah istilahnya. Jadi kata-kata hamlatun shadiqah ini idza amila rajulun fi sabilillah bil quwwah wal jidd. Qalu hadza hamlatun shadiqah. Jadi kalau ada orang beramal di jalan Allah dengan kekuatannya dan kesungguhannya, istilah mereka adalah katakan hamlatun shadiqah, menanggung beban yang jujur. Nah, ini hamlatun shadiqah atau beban yang jujur atau amalan yang jujur, bawaan yang jujur. Maksudnya orang yang beramal dengan sungguh-sungguh dan Allah adalah dikatakan shadiq. Maka ayat itu mana? Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam beramal. Karena jujur ya ikhwan, as-sidq. As-sidqu itu ada dua. As-sidq fil qaul, jujur dalam ucapan, dan dua, as-sidqu fil amal, jujur dalam amalan. Dan orang-orang yang beriman itu jujur dalam dua-duanya. Dalam ucapan juga jujur, dan dalam beramal juga jujur. Karena mereka beramal karena Allah, karena dorongan keimanan, keikhlasannya. Dan mereka sungguh-sungguh dalam beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi karena suka dan tidak suka. Bukan orang yang beramal ketika lagi senang, semangat. Lagi cocok, sesuai dengan idenya, semangat. Kalau lagi tidak cocok, tidak senang, lemes. Itu bukan amalan orang yang beriman. Bukan amalan yang shadiq. Bukan itu ya ikhwan. Itu orang yang beramal sesuai dengan hawa. Maka tidak katakan hamlatun shadiqah, tidak. Padahal sebagian orang seperti itu. Dia semangat kalau cocok. Seide, sekata, sependapat, semangat. Kalau tidak cocok, tidak sependapat, kayak enggak tahu. Ini bukan amalan yang karena iman, tapi itu amalan karena sesuai dengan hawa. Maka belum termasuk orang la yu'minu ahaduhum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Nah, orang yang sudah mengikuti, yang hawa nafsu mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia beramal dengan sodaku, dengan jujur, karena keimanan. Maka di dalam ayat ini ditutup dengan ulaikal ladzina sodaku. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam beramal. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Insyaallah selanjutnya akan menjelaskan tentang masalah hawa. Ya, insyaallah di sini beliau akan menjelaskan tentang pengertian hawa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.